Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan penjelasan tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada prinsip yang kelima, bahwa dakwah salafiyah ini memiliki perhatian yang serius terhadap sunnah Nabi, memiliki perhatian yang serius dalam mengamalkannya dan mendakwahkannya. Dahulu salaf umat ini, ketika mereka akan menimba ilmu dari seorang, mereka melihat seperti apa kepribadian gurunya, seperti apa sholatnya, seperti apa pelaksanaan dia terhadap sunnah. Baru setelah itu mereka mengambil ilmu dari gurunya. Kalau orang yang akan ditimba ilmu darinya, sholatnya jauh dari sholat Nabi, sifatnya jauh dari sifat Rasul alaihi salatu wassalam, maka mereka tidak mau mengambil ilmu dari orang seperti ini. Berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, "Kanu idza atau ar-rajula liyakhudhu anhu al-ilma nadaru ila salatihi wa ila sunnatihi wa ila hayatihi thumma ya'khuduna anhu." Berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, dahulu mereka, di para tabi'in atau para ulama, kalau mendatangi seorang untuk menimba ilmu darinya, mereka melihat kepada seperti apa sholatnya, seperti apa berpegang teguhnya dia dengan sunnah, dan seperti apa ya kepribadiannya, kemudian baru mereka menimba ilmu darinya. Masyiral muslimin rahimakumullah, karena guru sangat memiliki pengaruh besar pada hati seorang. Guru yang dia menjadi uswah hasanah, teladan yang baik bagi muridnya, guru yang akan bisa dijadikan sebagai panutan, guru seperti inilah yang seorang menimba ilmu darinya. Tentunya setelah guru tersebut memiliki ilmu yang cukup dan dia berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Tidak cukup seorang hanya berguru dari orang yang pintar, dari orang yang punya titel, sampai dia melihat seperti apa pengagungan dia terhadap sunnah, seperti apa pengamalan dia terhadap sunnah. Berkata Muhammad bin Sirin, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Yang namanya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Tidak sampai seorang mengambil ilmu dari orang yang bejat akhlaknya, dari orang yang jelek prinsip agamanya, dari orang yang rusak akidahnya, dari orang yang meremehkan apa yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita berguru dengan orang-orang seperti ini, kita tidak akan mendapatkan faedah yang sesungguhnya. Orang-orang yang mereka seharusnya diobati malah mengobati. Orang-orang seharusnya mereka didakwahi malah mendakwahi. Ini yang repot. Masyarul muslimin rahimakumullah, terkait berpegang teguh dengan sunnah dan masuk pula di sini mengamalkan amalan-amalan sunnah, disebutkan oleh ulama bahwa amalan-amalan sunnah memiliki faedah yang banyak. Di antaranya tafsilul multazim biha darajatal mahbubiyah. Orang yang senantiasa menetapi amalan-amalan sunnah, dia akan sampai kepada derajat kecintaannya khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang ingin mendapatkan derajat kecintaan yang khusus dari Allah, tidak mencukupkan dengan yang wajib, bahkan juga mengiringi dengan amalan sunnah. Mengiringi dengan amalan sunnah. Di antara faedah amalan sunnah, annaha tujbar atau tujbirul faraid, bisa menambal kekurangan yang ada pada amalan-amalan wajib. Ya, banyak sekali dari amalan-amalan yang wajib diiringi dengan amalan-amalan sunnah. Di sana ada puasa Ramadan, di sana ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, ada sholat sunat rawatib. Sholat sunat yang mengiringi sholat yang wajib, itu namanya sholat rawatib. Ada kalanya sebelum sholat wajib dinamakan qabliyah, atau selesai sholat wajib dinamakan ya sunat ba'diyah. Ini diantara faedahnya menambal kekurangan yang terjadi pada amalan-amalan yang wajib. Ini salah seorang sholat wajibnya, seorang gerakannya, bacaannya, kehusyuannya ada yang kurang, ada yang cacat, akan ditambah dengan ya amalan-amalan sunnah. Kemudian orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, terutama di akhir zaman, akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan seperti orang yang berhijrah kepada Nabi, orang yang mengamalkan sunnah terutama di akhir zaman, di saat umumnya orang jauh dari agama ini, lalu ada orang justru menghidupkan sunnah Nabi, ya dia akan mendapatkan pahala yang besar. Kenapa mendapatkan pahala besar? Karena sedikitnya orang yang mengamalkannya, dan karena banyaknya orang yang menentang. Sedikit orang yang mengamalkan menjadi sebab orang itu kurang tertarik. Ketika banyak orang ya tertarik ikut orang yang banyak. Yang kedua, banyaknya orang yang menentang, kemudian tidak menjadikan orang ini mundur dari menjalankan sunnah, tentunya ini butuh perjuangan besar. Ya, sesuai dengan pengorbanan yang diberikan, pahala juga akan ya didapatkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebutkan di sini waqad kana salaf yushaddiduna fi tarki ba'dhi sunan aw yalumuna tarikaha mutlaqan li annahu qad yatanawaluhu umum qawlihi sallallahu alaihi wasallam faman raghiba an sunnati falaysa minni. Salaf umat ini, mereka keras terhadap orang yang meninggalkan sebagian sunnah, atau mereka mencela orang yang meninggalkan sunnah sama sekali. Artinya ada sunnah yang sebenarnya dia bisa lakukan, kemudian ditinggalkan sama sekali. Misalnya sunat witir. Padahal waktu witir ini sangat panjang, dari ba'dal isya sampai menjelang subuh. Kemudian orang sama sekali selama hidupnya tidak pernah salat witir. Orang seperti ini dicela. Kenapa tercela? Karena masuk dalam kategori sabda Nabi, faman rohiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, man tarakal witra fa huwa rajulus su'in la yanbaghi an tuqbala lahu syahadah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, orang yang meninggalkan sholat witir, ini orang yang jelek. Padahal sholat witir itu sunnah. Ketika seorang meninggalkannya terus-menerus, berarti ini orang yang jelek. Tidak pantas orang ini diterima persaksiannya. Padahal sholat witir itu amal sunnah. Namun ketika seorang ya meninggalkannya terus-menerus dalam keadaan waktu sholat witir itu panjang, dari ba'dal isya sampai ya akhir malam, dan sholat witir itu minimalnya satu rakaat dan boleh dengan duduk. Sholat sunat boleh dilaksanakan dengan duduk walaupun kita sehat walafiat. Hanya saja pahala orang salat dengan duduk separuh dari pahala orang salat dengan berdiri. Tapi adanya pahala lebih baik daripada tidak adanya pahala. Ketika Ibn Abbas ditanya tentang Muawiyah bin Abi Sufyan yang dia itu salat witir hanya satu rakaat, apakah Ibn Abbas, Huwa faqihun. Dia orang faqih. Dia orang yang ngerti agama, bahwa minimalnya sholat witir itu hanya satu rakaat. Dan boleh seorang melakukannya dengan duduk atau dengan berbaring bahkan. Rasul mengatakan, sholatul qa'idi ala nisfi min sholatil qa'im. Sholatnya orang yang duduk pahalanya separuh dari orang yang sholat dengan berdiri. Mungkin pula orang sholat dengan berbaring itu pahalanya separuh dari orang yang sholat dengan duduk. Taruhlah kita, kalau ada orang sholat dengan berdiri nilainya 100, kalau dengan duduk berarti berapa? 50. Kalau dengan berbaring separuh dari 50 berapa? 25. Tapi orang ini masih tetap mendapatkan pahala dan tidak tercatat sebagai orang yang meninggalkan sholat witir, ya kan? Terbebas dari ancaman yang disebutkan oleh para ulama. Jadi Imam Ahmad berfatwa, orang yang meninggalkan sholat witir ini orang jelek, tidak pantas untuk dijadikan saksi atau tidak pantas ya diterima kesaksiannya. Kemudian al-aslu sadis, pokok yang keenam, al-irtibat al-wasiq bi'ulama'i sunnah. Pokok dakwah yang keenam, bahwa dakwah salafiyah memiliki keterikatan yang kuat dengan para ulama sunnah. Walhamdulillah masyarul ahibbah, kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa menimba ilmu dari masyayikh kita. Walaupun misalnya kita tidak bisa misalnya Yaman, Madinah, ke Mekah, alhamdulillah para asatidz, para ikhwah, para muslimin, mereka berusaha untuk mendatangkan masyayikh. Ya, kita bisa menimba ilmu dari mereka, bisa mengambil faedah dari para masyayikh kita. Alhamdulillah nikmat dari Allah SWT. Ketika umat ini dekat dengan ulama, insyaallah terbimbing. Ketika mereka dekat dengan ahlul ilmi, akan terkawal sikap dan perbuatan mereka. Namun ketika umat ini jauh dari para ulama, jauh dari para ahlul ilmi, Maka berbagai macam pemahaman yang menyimpang akan muncul. Perbuatan-perbuatan yang jauh dari nilai-nilai agama pun muncul. Ini ketika umat ini jauh dari para ulama. Coba kita lihat bagaimana dekatnya Nabi dengan para sahabat, dan bagaimana dekatnya para sahabat dengan Nabi. Satu hadis saja yang mengingatkan kita tentang dekatnya para sahabat dengan Nabi. Hadis Umar bin Khattab. Hadis kedua dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bainama nahnu julusun hinda Rasulillah. Di saat kami duduk di sisi Ar-Rasul, tiba-tiba datang seorang yang hitam, rambutnya putih, pakaiannya bersih. Tidak terlihat kalau dia seorang musafir. Tapi tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Terutama di zaman itu, karena jumlah orang sedikit, mereka kenal orang-orang di sekitarnya. Tapi ini ada orang asing, berarti ini orang melakukan perjalanan jauh. Tubuhnya bersih, pakainya bersih. Di zaman yang waktu itu kendaraan tidak seperti sekarang, mungkin pakai onta, pakai kuda, banyak debunya. Tapi ini orang, tidak pernah mereka melihat orang seperti ini. Intinya bahwa para sahabat dekat dengan Rasulullah SAW, menanyakan hal-hal yang mereka butuhkan dalam agama ini. Di saat umat ini dekat dengan para ulama, maka mereka akan terbimbing. Ketika muncul pemahaman-pemahaman yang baru, kemudian dikonsultasikan dengan para ulama, ulama akan memberikan pencerahan. Dahulu datang dua tabi'in untuk haji atau umrah dari Basrah. Dan Basrah ini termasuk kota yang muncul dari berbagai macam sekte-sekte, berbagai macam kelompok-kelompok yang menyimpang. Dua tabi'in ini berharap bertemu dengan seorang sahabat Nabi, karena muncul di Basrah kelompok yang mereka itu giat menimba ilmu, tetapi mereka punya keyakinan segala sesuatu terjadi dengan sendirinya, tidak dengan takdir Allah. Atau kelompok Qadariyah, kelompok yang mereka mengatakan bahwa segala sesuatu ada dengan sendirinya tanpa takdir Allah. Ketika dua tabi'in ini memang tulus untuk membawa permasalahan yang dihadapi di tengah-tengah kaumnya, Allah pertemukan mereka dengan Ibnu Umar, yang beliau termasuk salah seorang ulama sahabah. Keduanya berjalan di sebelah kanan dan sebelah kiri Ibnu Umar, layaknya seorang thalibul ilmi terhadap gurunya, beradab. Karena ini dua orang yang ingin menyampaikan dan tidak mungkin, maka salah satunya yang menyampaikan. Maka disampaikanlah bahwa di tempat kami ada kelompok yang seperti ini. Kelompok yang mengatakan an la qadar wa annal amra uluf. Tidak ada takdir Allah, kata dia. Kelompok ini mengatakan tidak ada takdir Allah, segala sesuatu terjadi dengan sendirinya. Jadi Ibnu Umar mendapat laporan seperti ini, Ibnu Umar mengatakan, beritahu mereka bahwa saya barok dengan mereka, berlepas diri dengan mereka, dan mereka berlepas diri dengan saya. Artinya tidak ada hubungan wala, kecintaan dengan orang-orang seperti ini. Beritahu mereka bahwa saya berlepas diri dengan mereka, dan mereka berlepas diri dengan saya. Kemudian Ibnu Umar menyampaikan hadis yang dia dapatkan dari ayahnya, dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam, tentang hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada Rasul tentang iman, Rasul mengatakan antuk minabillah sampai kepada wa antuk minabil qadari khairihi wa syarihi. Beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang buruknya. Semua yang baik, semua yang jelek, nikmat, musibah, bencana, semuanya atas takdir Allah. Seperti ini terbimbing. Mereka tahu bahwa kelompok ini, meskipun mereka gemar menimba ilmu tentang ini, kelompok yang sesat, karena mereka bertentangan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Terbimbing. Karena orang yang mungkin tidak mau menimba ilmu dengan para ulama, tidak memiliki hubungan dengan para ulama, mungkin akan menganggap, oh mereka ini orang-orang yang rajin menimba ilmu. Kalau tidak cukup hanya rajin menimba ilmu, sampai seorang itu seperti apa prinsip dia dalam beragama. Masyiral muslimin rahimakumullah, rahasia kenapa orang-orang khawarij mereka menyimpang. Kalau mereka adalah ahli ibadah, ahli tilawah, ahli siyam, ahli puasa, karena mereka tidak mau mengambil ilmu dari para sahabat. Tapi para sahabat ada. Sahabat Ali ada, sahabat Ibnu Abbas ada, sahabat ya, banyak sahabat waktu itu. Sahabat terutama Anas bin Malik, umurnya panjang, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, ada semua. Namun ketika mereka tidak mau memanfaatkan adanya para sahabat untuk mereka menimba ilmu darinya, kemudian mereka merasa bisa memahami ayat dan hadis dengan otaknya sendiri, disinilah rahasia kenapa mereka menyimpang. Disini pentingnya barakallahu fikum, dalam menimba ilmu agama ini butuh kita belajar dari para asatid, para alul ilmi yang mereka lurus akidahnya, benar manhajnya, dan mendalam ilmunya. Ketika seorang memahami agama ini dengan sendiri, akan banyak di sana kekeliruan, sebagaimana ya, dahulu kelompok khawarij pun seperti itu. Kita saksikan, kita dengar di tengah masyarakat, terkadang ada seorang menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, tapi tidak pada tempatnya. Ada seorang misalnya nuduh orang tanpa bukti, kemudian dia menyebutkan ayat al-fitnatu asyaddu mina al-qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Disebutkan ayat tadi. Padahal bukan seperti itu penafsirannya. Al-fitnatu yang dimaksud di sini adalah asyirku atau al-kufru. Kemusyrikan, kekufuran lebih berat daripada pembunuhan. Dahulu pernah terjadi di zaman Rasul alaihi salatu wasalam, seorang sahabat membunuh seorang musyrik di bulan suci atau di tanah suci. Peristiwa ini dibesar-besarkan oleh mereka. Bagaimana ini Muhammad dan teman-temannya? Mereka tidak menghormati mulianya bulan, mulianya tempat. Ya. Bagaimana mereka membunuh seorang di tanah suci atau di bulan suci seperti ini? Penurunan ayat. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kekufuran lebih berat daripada pembunuhan. Taruhlah sahabat tadi membunuh orang kafir di tanah suci. Lah mereka melakukan kekafiran di tanah suci. Mereka menyembah berhala dan mengusir ahlul iman yang ada di tanah suci. Lebih berat mana coba? Kalau mereka mengecam tindakan sahabat yang membunuh seorang dari mereka yang kafir, seorang kafir di bulan suci atau di tanah suci, lah apa yang mereka lakukan, apa yang orang-orang musyrik lakukan, jauh lebih jelek di mana mereka melakukan kemusyrikan di tanah suci, di bulan suci, dan bahkan mengusir, menyiksa orang-orang yang ya, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka lebih jelek. Ya, terkadang ada sebagian orang meletakkan ayat bukan pada tempatnya. Ini ketika seorang memahami ayat atau hadis dengan akalnya sendiri, tidak merujuk pada para ulama. Ya, ini biasa dilakukan oleh orang sufi dan ahli bid'ah yang lainnya. Bayangkan orang-orang sufi, sebagian mereka mengatakan bahwa nanti di yaumul kiamah orang yang masuk neraka itu lama kelamaan tidak lagi merasakan panas, bahkan mereka sudah menyatu dengan api neraka menjadi bagian apa kehidupan mereka. La hawla wala quwata illa billah. Mungkin orang mengibaratkan dengan orang misalnya menjadi seorang pemulung, pemungut botol-botol di sampah-sampah itu kan. Mungkin awal kali dia memungut, mungkin dia apa? Mual ya kan, bau macam-macam kan. Ya, awal kali dia menjadi pemulung, ya harus pergi ke apa namanya tempat sampah, dia mungkin mual-mual. Ya, karena sudah saking lamanya. Kalau enggak lihat sampah malah mumet dia. Ya, kalau enggak lihat sampah malah dia pusing. Karena disitulah dia dapat apa? Uang. Oh, jangan disamakan dengan ini. Allah SWT mengatakan kullama nabijat juluduhum badallahum juludan wairaha. Setiap kali kulit-kulit penghuni neraka telah matang, kami ganti dengan kulit yang lain, liyadzuqu al-adzab, agar mereka merasakan azab. Masyaallah ahibba rahimakumullah. Pokok yang ketujuh, al-ibtida'at 'anil hizbiyyat wal jama'at al-islamiyah as-sirriyah. Menjauh dari hizbiyat. Menjauh dari kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah islamiyah, terlebih yang mereka bergerak di bawah tanah. Karena ini akan memecah belah persatuan umat. Akan memecah belah persatuan umat. Bahkan barakallahu fikum bermunculannya partai-partai, ormas-ormas yang mungkin awalnya mereka itu hanya mengatakan bahwa ini hanya sekedar untuk ta'awun saja. Hanya untuk membantu masyarakat saja. Tapi lambat laun ini dijadikan sebagai tolok ukur al-wala wal-baro. Siapa yang masuk kepada golongan kami, maka dia teman kami. Siapa tidak masuk berarti dia musuh kami. Bayangkan. Memposisikan orang yang bukan ya, anggota dari ormasnya, bukan anggota dari partainya, diposisikan sebagai apa? Musuh. Ini berarti ingin mengembalikan nuansa jahiliyah yang telah diberantas oleh Islam. Fanatik kesukuan, fanatik kepada golongan, ini diberantas oleh Islam. Kemudian ingin dihidupkan kembali. Ingin dihidupkan kembali. Ini sangat bertolak belakang dengan dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah, dakwah yang tidak mengenal hizbiyah. Mereka adalah satu umat yang tidak dibedakan dengan bahasa, dengan warna kulit, ya, dengan strata apapun. Selama mereka berpegang dengan as-sunnah, mereka adalah saudara kita. Terus sebagian salah mengatakan, tolong sampaikan salam saya kepada al-sunnah yang Anda temui, meskipun dia ada di ujung dunia. Ahlus sunnah selalu menjadi hubungan yang erat antar mereka. Meskipun mereka tidak saling mengenal, mereka berasal dari daerah yang berlainan, dari bahasa yang berlainan, mereka dikumpulkan dengan satu akidah, satu prinsip. Masyaallah ahibah rahimakumullah. Disebutkan di sini yaqulu syaikhul Islam fa amal intisab alladhi yufariq bainal muslimin wa fihi khurujun anil jamaah wal i'tilaf ila al-furqati wa suluk tariq al-ibtida' wa mufaraqati sunnah wal ittiba' fa hadha mimma yunha anhu wa ya'samu fa'iluhu wa yakhruju bidzalika an ta'atillahi wa rasulih. Adapun menisbatkan diri dengan sesuatu yang bisa memecah belah di antara kaum muslimin dan padanya ada bentuk keluar daripada jamaatul sahabah, keluar daripada rombongan orang-orang yang baik, keluar dari persatuan menuju perpecahan dan menelusuri jalan kebid'ahan dan menelusuri sunnah, menelusuri al-ittiba, ini adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat. Lakunya berdosa dan dia telah keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini barakallahu fikum nyata. Tidak sedikit gesekan di tengah masyarakat antar ormas, antar ya kelompok, ya, saling mengkafirkan satu dengan selainnya. Landasannya bukan Alkitab Sunnah, hawa nafsu. Adapun Ahlus Sunnah orang yang paling hati-hati dalam segala bab, terutama dalam bab ini. Ahlus Sunnah kata Ibnu Taimiyah, Ahlus Sunnati a'lamun nasi bil haqqi wa arhamun nasi bil khalqi. Ahlus Sunnah adalah orang yang paling faham tentang al-haq dan paling sayang kepada orang lain. Jadi apa yang dituduhkan oleh sebagian orang bahwa as-salafiyun orang yang suka mengkafir-kafirkan, ini hanya tuduhan. Mereka adalah orang yang paling hati-hati dalam bab ini. Karena seorang ketika dia bermudah-mudah dalam mengkafirkan orang, sementara orang yang dituduh tidak kafir, maka kembali tuduhan tadi kepada yang menuduhnya. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang di luar dari as-salafiyah, mereka mudah sekali mengkafirkan, ya, ya selain mereka, dan bahkan menumpahkan darah. Syiah Rafidah misalnya di Iran, di Irak, bagaimana mereka sangat bengis terhadap Ahlus Sunnah, membunuh Ahlus Sunnah, mengusir Ahlus Sunnah, merampas harta mereka. Di Yaman pun seperti itu, Syiah Houthi seperti itu, Al-Qaeda, ISIS pun seperti itu. Pokoknya bukan kelompoknya berarti musuhnya dan halal darahnya. Adapun Ahlus Sunnah, adapun As-Salafiyun tidak seperti itu. Ketika seorang Ahlus Sunnah melihat seorang menyimpang, maka dia melihat dari dua sisi. Kalau kita melihat ada saudara kita menyimpang, kita lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama sisi takdir, sisi kedua sisi syariat. Sisi pertama yaitu sisi takdir akan melahirkan dua hal. Yang pertama melahirkan rasa syukur kepada Allah bahwa kita diselamatkan oleh Allah dari ya penyimpangan tersebut. Kemudian yang kedua akan muncul sifat rahmah. Kasihan ya fulan, menyimpang dari jalan yang lurus. Kasihan dia orang yang ya, memiliki kemampuan dalam memahami agama tapi dia ya menyimpang. Akan muncul rasa kasihan. Ini kalau kita melihat di sisi takdir. Untuk kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diselamatkan oleh Allah dari penyimpangan tersebut. Tapi di sisi lain kita juga memiliki belas kasihan kepada orang yang menyimpang tersebut. Adapun di sisi syariat Maka kita diperintahkan untuk al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Benar apa kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlus sunnati a'lamun nasi bil haqqi wa arhamun nasi bil khalqi. Ahlus sunnah adalah orang yang paling faham tentang al-haq dan paling sayang terhadap manusia. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka memiliki julukan-julukan yang banyak. Yang julukan-julukan tadi berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka dinamakan Al-Firqah An-Najiyah, Al-Ta'ifah Al-Mansurah, Ahlul Hadis, As-Salaf As-Salih. Nama-nama seperti ini ya, tidak ada padanya bentuk ta'assub fanatik kepada orang tertentu. Dan nama-nama ini tidak mengarah kepada kebid'ahan dan tidak mengarah kepada kemaksiatan. Dan nama-nama ini memiliki arti bahwa seorang menisbatkan dirinya kepada Islam. Menisbatkan dirinya kepada Islam. Berbeda kalau seorang misalnya dia mengikuti hizb tertentu, ya, kelompok tertentu, menjadi anggota dari partai tertentu, menjadi anggota dari ormas tertentu, wala dan baroknya, cinta dan bencinya didasarkan kepada kepentingan kelompok, kepentingan partai, kepentingan ormas. Kalau kita tidak seperti itu, ya, kita tidak seperti itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang ke-8, masih tersisa 3, waktunya agak mepet. Al-aslu tsamin iltizamuna bima dalla alaihi al-kitab wa sunnah wa ajma'a alaihi salaful ummah fi muamalati aimmatina wa hukamina. Pokok yang ke-8, kita berpegang teguh dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil Al-Quran dan Sunnah serta yang disepakati oleh salaf umat ini dalam bermuamalah dengan para penguasa dan pemimpin-pemimpin kita. Kita dalam menyikapi penguasa tidak keluar dari bimbingan Allah dan Rasulnya serta salaf umat ini. Kita mentaati mereka dalam yang ma'ruf. Kita mendoakan hidayah dan kebaikan untuk mereka. Kita tidak membeberkan kesalahan-kesalahan mereka. Kita memberikan nasihat dengan tulus dan tanpa di hadapan manusia. Kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Tulus sebagai salah mengatakan, kalau seandainya saya memiliki dakwah, memiliki doa yang mustajab, kalau saya memiliki kartu dari Allah, seandainya punya kartu dari Allah bahwa doa saya mustajab, saya tidak akan berikan doa ini kecuali untuk mendoakan penguasa. Kenapa? Karena baiknya mereka baik untuk masyarakatnya. Karena jeleknya penguasa, jelek untuk masyarakatnya. Di sini barakallahu fikum, terkadang muncul tuduhan-tuduhan negatif kepada as-salafiyin, kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan bimbingan Nabi. Dituduhnya bahwa kalian ini mata-mata pemerintah, penguasa. Kalian ini sedang mencari muka di hadapan mereka. Ya subhanallah, kita sedang mengamalkan firman Allah, Atiya'ullaha wa atiya'ur rasulah ulil amri minkum. Ini perintah dari Allah. Sama sekali kita bukan mencari muka di hadapan mereka, bukan mencari kedudukan, mencari harta, sama sekali. Yang ada adalah, ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Sehingga terkadang mereka mengkritisi sebagian asatid kita yang menyampaikan kewajiban mentaati penguasa dalam yang ma'ruf dengan banyak kritikan. Yang pertama di antaranya, apa yang kalian lakukan wahai para salafiyin ini menguntungkan pemerintah dan merugikan masyarakat, seolah-olah pemerintah mereka merasa mendapatkan ya tazkiyah dari kalian. Kita katakan, oh bukan seperti itu. Justru dengan kita mengajak masyarakat ya untuk mentaati penguasa dan tidak melakukan pemberontakan, penguasa akan fokus dengan tugasnya sehingga hak-hak masyarakat akan tertunaikan. Jadi kalau para penguasa punya program yang banyak, sementara mereka harus ya memadamkan pemberontakan di sana dan di sini, program-program yang baik tidak akan terlaksana. Masyarakat sendiri akan terugikan. Ya, justru dengan ajakan untuk mentaati penguasa dalam hal yang ma'ruf, masyarakatlah yang akan mendapatkan ya buahnya karena penguasa akan fokus dalam tugasnya. Namun ketika penguasa harus menangani sekian banyak kasus pemberontakan, kasus penggulingan kekuasaan, demonstrasi, habis energi mereka untuk menanganinya seperti ini, sementara program-program yang baik ya sulit terlaksana. Ada lagi dari mereka yang mengatakan, ini bukan saatnya. Ini bukan saatnya untuk kalian wahai ahlus sunnah berbicara tentang mentaati penguasa. Kita katakan, kalau bukan saatnya sekarang, kapan lagi? Apakah setelah ya banyak dari korban berjatuhan kemudian kita berbicara? Pemberontakan yang ada di sana sini kemudian mengakibatkan banyak korban, kemudian kita berbicara. Kapan kalau seperti itu kalau kita enggak boleh berbicara sekarang? Ada lagi dari mereka yang mengatakan, ah, keharusan kita mentaati penguasa itu kalau penguasa itu adil. Kalau penguasa itu zalim, enggak boleh kita taat pada mereka. Kita katakan, dari mana Anda mengatakan seperti ini, landasannya apa? Kalau memang Anda mengatakan seperti ini, landasannya Al-Kitab Sunnah, kita menerima. Jadi kalau itu hanya sekedar ya emosi Anda, enggak bisa agama ini dibangun di atas emosi. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, isma wa ati wa induri badhruka wa ukhida maluk. Dengarkan dan taati, meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu dirampas. Dan Anda bisa bayangkan kalau ada penguasa ya menyakiti rakyatnya, mencambuk rakyatnya, merampas hartanya, kira-kira penguasa apa? Zalim atau adil? Zalim. Tapi apakah Nabi mengatakan berontaklah, gulingkanlah? Tidak. Isma wa ati, dengarkan, taati. Meskipun harta kamu dirampas, meskipun punggung kamu dicambuk. Hanya ini kata sebagian ulama, salah satu kondisi yang dikecualikan dalam hadis. Kalau ada saudara kamu ingin merampas harta kamu, ya, kemudian kamu pertahankan diri, terjadi perkelahian, kemudian kamu membunuh dia, maka dia di neraka. Atau kamu terbunuh, maka kamu masuk dalam surga. Ini ketika yang ingin merampas hartamu bukan penguasa. Boleh kamu melakukan perlawanan secara fisik, meskipun ya kamu terbunuh atau kamu membunuh. Tapi kalau yang ingin merampas harta kita adalah penguasa, jangan melakukan perlawanan secara fisik. Tapi misalnya secara hukum, misalnya kita menanyakan, bagaimana ini sertifikat ya milik saya ini, kenapa mana misalnya Bapak ingin mengambil misalnya, atau mungkin kita ya ke pengadilan misalnya. Seperti itu, bukan kemudian apa? Melakukan perlawanan fisik. Enggak boleh seperti itu. Jadi hadis yang menyebutkan tentang kalau ada seorang ingin merampas harta kita, ya, kemudian kita melakukan perlawanan, kemudian kita terbunuh atau kita membunuh, Ini ketika yang ingin merampas harta kita bukan penguasa. Kalau penguasa yang ingin merampas harta kita, jangan melakukan perlawanan secara fisik. Jangan sampai terjadi ya kontak fisik, yang artinya di sini apa? Pertarungan dengan mereka yang fisik. Rasul mengatakan, isma wa ati wa induri badahruka wa ukhidha maluka. Asyurul rahibah rahimahumullah. Di sini banyak sekali, bahkan sebagian tokoh ormas besar, mereka tidak segan untuk mengatakan bagaimana kita mentaati penguasa kalau mereka ini korup. Seorang pimpinan ormas besar kemudian mengatakan seperti ini, dan ini bahaya. Dan bagi kita dalam menyikapi semua hal, jangan terbawa oleh perasaan kita. Agama bukan dengan perasaan kita. Agama bukan mengikuti emosi kita, tetapi apa yang telah datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dia mengatakan, apa ini artinya bahwa kita itu diam membisu dengan kedoliman penguasa? Awalnya rakyat tidak boleh menuntut haknya. Kita katakan, oh bukan dia membisu. Silakan Anda menasehati dengan, tapi dengan cara-cara yang syar'i. Rasul mengatakan, man arada ayar sahadi di sultan fala yubdihi alaniya. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan kemudian terang-terangan di atas mimbar dengan surat terbuka. Jangan, tapi datangi atau melalui orang yang bisa menyampaikan aspirasi Anda. Lebih terhormat. Suara Anda terhormat, suara posisi penguasa pun terhormat. Tapi kalau dengan cara-cara Anda pressure, menekan, ini cara-cara tidak benar. Walaupun misalnya orang mengatakan itu, lihat, dengan kita tekan akhirnya kan harga BBM jadi apa? Tidak naik ya kan. Kita katakan, taruhlah apa yang Anda lakukan punya pengaruh terhadap kebijakan BBM tadi tidak naik, tapi cara Anda sudah biru. Bagi kita bukan urusan dunia yang terpenting, tapi agama. Apa yang kita lakukan benar atau tidak menurut agama, ini yang paling penting. Asal urusan dunia itu nanti. Jadi kalau menurut agama itu salah, meskipun secara duniawi yang menguntungkan, jangan kita tergiur dengan apa? Urusan-urusan duniawi. Kita dahulukan urusan agama. Kalau memang ini dilarang menurut agama, tinggalkan. Walaupun menurut Anda dengan cara menekan seperti ini, misalnya penguasa akan membatalkan, ya akan mengkaji ulang kebijakannya. Padahal bisa saja seorang menyampaikan aspirasinya, menyampaikan usulannya dengan cara-cara yang ya yang baik. Siapa tahu dari satu orang yang tulus, yang usulannya baik ini diterima, sehingga tidak menimbulkan gejolak. Ya, tidak menimbulkan apa? Gejolak di tengah masyarakat. Kemudian masyarakat rahimah rahimahullah, al-asudut tasih, pokok yang ke-9 adalah munabatatu ahlil bida'i wat tahdir minhum. Menjauh, membenci ahli bid'ah dan mewaspadai ahli bid'ah. Bukan seperti kelompok ikhwan muslimin, bukan seperti kelompok-kelompok yang lain, yang mereka itu bagaimana mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Terserah dari ya kelompok manapun, dengan keyakinan apapun, tidak bisa seperti itu. Karena sekarang ada ajakan-ajakan untuk menyatukan antara Sunni dengan apa? Syi'i. Jadi Ahlussunnah dengan Syiah itu ya disatukan. Ya tidak mungkin. Dalam masalah prinsipnya saja sudah berbeda, apalagi dalam masalah furu', masalah sabah. Apa bisa disamakan orang yang mengatakan bahwa Jibril salah alamat? Harusnya wahyu turun kepada Ali, kenapa turun kepada Muhammad? Ini sudah prinsip sekali kan. Ketika mereka menuduh Jibril salah alamat, berarti mereka menuduh siapa yang mengutus Jibril? Allah SWT. Mereka seperti itu. Apakah bisa disamakan, disatukan antara orang yang na'udzubillah mengatakan bahwa Aisyah ya, seorang pezina, sementara Ahlussunnah mengatakan Aisyah ummul mukminin? Bayangkan ibunya kaum mukminin dituduh berzina. Kalau ibunya kamu dituduh berzina padahal tidak, seperti apa marahnya kamu, ngamuknya kamu seperti apa? Ini ibunya kaum mukminin, istri Ar-Rasul di dunia wal akhirah. Bahkan saking konyolnya mereka na'udzubillah sampai mengatakan na'udzubillah bahwa kemaluan Ar-Rasul harus disuci dengan api neraka karena menghubungi wanita yang kafir. Itu Hafsah dan Aisyah. Ngeri. Orang-orang Syiah menafsirkan ayat innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Kata mereka Aisyah, sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Kata mereka, sapi betina di sini adalah Aisyah. Apa kalian nyambung? Padahal kisah tentang Baqarah kan di zaman Nabi Musa. Aisyah belum lahir apapun. Ayahnya pun belum lahir, kakeknya belum lahir. Nah kok ya, kemudian ayat yang terkait dengan ya, Bani Israel ya, di mana mereka diperintah untuk menyembelih sapi, kemudian ditafsirkan sapi betina di sini adalah Aisyah. Kelompok seperti ini mau disamakan dengan Ahlussunnah, hanya orang yang buta ya mata hatinya dan buta mata kepalanya yang ingin menyatukan. Ya. Seperti ini barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum, seluruh kebid'ahan, apapun kebid'ahan dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak dan muamalah, kita membencinya. Ketika Rasul membencinya, kita pun membencinya. Ketika Rasul mengingatkan umat dari bahaya kebid'ahan, kita pun sama. Seorang mukmin dia akan mengikuti apa yang Nabi katakan. Kalau Nabi membenci kebid'ahan, kita pun membenci. Lihat Nabi ketika khutbah Jumat, beliau berkhutbah dengan suara yang lantang, matanya memerah seperti seorang komandan yang mengingatkan pasukannya. Nabi mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara bid'ah dalam agama. Nabi menyampaikannya dengan penuh keseriusan di tempat yang tinggi dan mimbar, disaksikan oleh masyarakat. Kalau ini bukan sesuatu yang penting, tidak akan mungkin Nabi mengulang-ulangnya seperti itu. Ketika Nabi mengingatkan bahaya kebinahan, bukti bahwa ini bukan perkara yang ringan. Maka sepertinya sudah kita katakan bahwa kebinahan lebih disenangi oleh syaitan daripada kemaksiatan. Orang yang berbuat maksiat ada kemungkinan dia bertobat kepada Allah. Tapi orang yang melakukan kebid'ahan, kapan dia akan bertobat? Dia tidak merasa salah. Lihat mereka-mereka yang terpapar dengan pemahaman, pemahaman menyimpang. Sampai pun masyayikh mereka sudah terpuruk, pun tidak rujuk kepada al-haq. Al-hajuriyun wa ila akhirihi, mana mereka? Tidak. Karena mereka merasa benar, merasa hak. Padahal barakallahu fikum, ini yang paling disukai oleh syaitan. Dan di antara bentuk mewaspadai kebid'ahan, seorang tidak mendengarkan dari ahli bid'ah, tidak mengajak debat dengan ahli bid'ah. Ahlussunnah bukan orang yang tidak ngerti, hujan ngerti. Tetapi kekhawatiran besar ketika berdebat dengan mereka, al-haq yang ada pada Ahlussunnah tidak diterima, sementara syubhat mereka masuk. Dan ini yang terjadi di sebagian orang. Dulu di Madinah ada seorang dosen hadis, dosen akidah di Fakultas Hadis. Dulu seorang terkenal sebagai seorang yang tegas, keras, terhadap ahli bid'ah. Namun karena dia menyelisihi prinsip salaf, dia berdebat dengan seorang ahli bid'ah, kemudian dia termakan oleh syubhatnya. Kemudian dia berubah. Lalu dia dosen fakultas hadis untuk materi akidah, dia sering menyampaikan syubhat, sering mencela Syekh Rabi, Syekh Al Albani, bahkan terkadang menyampaikan ya bahwa kita itu harus memilih salah satu dari empat madhab, madhab Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Tidak boleh kita keluar dari empat madhab ini. Pada saat ketika sholat duhur di masjid fakultas hadis waktu itu, seorang syekh, Syekh Abdul Rahman Muhyiddin, menyampaikan muhadarah dengan membawakan kitab Minhajus Sunnah Ibn Taimiyah yang berisikan bahwa tidak ada kewajiban bagi siapapun untuk mengikuti siapapun kecuali mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini orang ini panas telinganya, langsung berdiri keluar dia dari masjid. Keluar dari masjid, teriak oleh mahasiswa, tetap dia apa? Ngacir keluar. Lah wala wala qatilah dia. Tidak kuat mendengarkan ya kalam Ahlussunnah. Tidak kuat telinganya mendengarkan ya bimbingan Ahlussunnah. Lalu dia sendiri sering menebarkan syubhat di tengah para mahasiswa. Tapi dia sendiri tidak kuat mendengarkan apa? Ya, bimbingan sunnah. La haula wala quwwata illa billah. Ya akhi, jangan kita kemudian memberanikan diri berdebat dengan ahli bid'ah. Terlebih kalau itu disaksikan oleh masyarakat. Karena apa? Ya, bisa jadi syubhat mereka lah yang akan diterima oleh masyarakat, kemudian hujah kita tidak diterima. Ini yang bahaya. Terlalu banyaklah orang-orang yang dulu berspekulasi, berdebat dengan mereka, ujung-ujungnya menjadi temannya mereka. Cukup mereka dijadikan pelajaran. Orang yang bijak adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Jangan dijadikan pelajaran oleh orang lain. Terkadang ahli bid'ah, barakallahu fikum, memiliki kitab yang banyak atau titel yang terpandang, yang terkadang ini menjadikan sebagian orang tertipu. Lihat bahwa kitabnya banyak sekali. Ya, dulu ada seorang ahli bid'ah, matinya itu kejatuhan perpustakaannya. Berarti banyak gak kitabnya? Kitabnya hanya satu dua ya, insya Allah gak mati lah. Kejatuhan bukunya saya mati. Bayangkan. Jadi ahli bid'ah itu punya kitab, mereka ilmunya mendalam. Tapi sayang kata Ibn Taimiyah, utu zaka'an walam yu'tau zaka'an. Diberi oleh Allah kecerdasan, tetapi tidak diberi oleh Allah kesucian hati. Cerdas ya, bukunya banyak, tetapi sayang hatinya ya tidak mengikuti sunnah. Berkata Ibn Taimiyah rahimahullah, wa man a'mallahu basiratahu lam yazdad kasratul kutubi illa ghayan wa dalala. Barang siapa yang telah dibutakan mata hatinya, tidaklah bertambah kitab kecuali bertambah sesat dan menyimpang. Dahulu sebagian mahasiswa hizbiyin di Madinah, mereka juga mengirim kitab ke kontainer. Kita juga ngirim kitab ke kontainer. Kitab tapi mereka kirim Syed Kutub, kitab-kitab ya hizbiyin. Sementara ikhwan nasalafiyin mereka ya mengirim kitab Fathul Majid, kitab ya sunnah. Mereka banyak kitabnya. Tapi tadi kitab-kitab yang berisikan racun, kitab-kitab yang akan membawa mereka pada pemahaman yang menyimpang. La haula wala quwata illa billah. Pada terakhir barakallahu fikum, yang ke-9, penjelasan sedikit. ajma' as-salaf ala munabatati ahli al-bid'ah wa tahdhir minhum kama hakahu anhum al-qadhi Abu Ya'la wa ghairuhum min al-muhaqqiqin. Salaf umat ini telah bersepakat untuk membenci ahli bid'ah dan mengingatkan umat dari mereka, seperti yang dihikayatkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la dan selainnya. Kemudian terakhir, barakallahu fikum, pokok yang 10, al-aslul akhir, iltizamuna bilkitabi wa sunnah fi kulli syu'unina wa ahwalina. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dalam seluruh perkara kita dan seluruh kondisi kita. Apapun yang itu hukum dari Allah dan Rasulnya, kita menerimanya dengan sepenuh penerimaan. Allah SWT mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah bila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, kemudian mereka pilih-pilih. Mereka memilih yang mereka sukai dan mereka meninggalkan yang mereka sukai. Ini bukan sikap mukmin dan mukminah. Mereka menerima dengan sepenuh penerimaan. Disebutkan kisah seorang Uyainah bin Hisn, seorang badui yang kaku. Dia punya keponakan di sisi Umar bin Khattab. Keponakannya ini seorang alim yang biasa duduk di majelis Umar bin Khattab. Suatu saat Uyainah bin Hisn ini ingin bertemu dengan Umar bin Khattab. Mungkin Umar tidak kenal dengan dia, maka dia melalui keponakannya, "Tolong sampai kepada Umar kalau saya ingin bertemu dengan dia. Kamu kan dekat dengan Umar bin Khattab." Keponakan Uyainah bin Hisn ini menyampaikan kepada Khalifah Umar, "Ya Khalifah, ini paman saya ingin bertemu dengan Anda." Umar mempersilahkan. Ketika Uyainah bin Hisn ini masuk, tidak disangka dia menghujat Umar seperti petir di siang bolong. Dia mengatakan, "Ya Umar," saya kan tidak memanggil Khalifah, "Ya Umar, innaka ma tu'dinal jazal wala tahkum bainana bil adl. Kamu kalau ngasih tidak banyak, dan kalau kamu memutuskan tidak adil." Ya Umar, sebagai seorang manusia dituduh seperti itu wajar kalau muncul apa? Emosinya. Mana pemberian tidak adil, mana keputusan tidak adil? Umar berdiri ingin menghantam orang ini. Kemudian keponakan Uyainah bin Hisn mengingatkan, "Wahai Amirul Mukminin, innallaha ta'ala yaqul." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Berilah maaf. Perintahkan kepada yang baik dan enggak usah dihiraukan orang-orang yang jahil. Enggak usah dihiraukan orang-orang yang rese. "Wa inna hadza minal jahilin." Amirul Mukminin ini orang yang rese, ya, seperti orang yang jahil, enggak usah dihiraukan. Ketika Umar mendengarkan orang tadi membacakan ayat tadi, langsung reda. Reda kemarahannya dan mengikuti apa yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Seperti sikap seorang mukmin. Marah dan bencinya dan sikapnya selalu ditimbang dengan bimbingan syariat. Ya, tidak menyimpang. Ini apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah usul dakwah salafiyah. Ya, tentunya bagi yang ingin melihat secara lengkap, nah, tadi sangat ringkas sekali, bisa melihat pada kitab Usul Dakwah As-Salafiyah karya Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.